بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Kita sedang baca ucapan Nabi kami rahimahullah ta'ala. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصبح نفسه أما صبح به المخالفون الرسل وسلام على المرسلين سلام فيما قالوه من نقص والعيب. ولهذا تعليل لما سبق من كون كلام الله وكلم رسوله أصدق وأحسن. سبحانه اسم مصدر من تسبيح وتنزيه yang sudah kita nukil, yakni tanzihullah an kulli su'in. Rabbika rabb wal maliku as-sayyidul murabbil khalqi bi ni'amihi al-izzah ya al-quwah wal-ghalabah wal-man'ah wa idhabat rabbi al-izzah diidhafakannya kata Rabb kepada al-izzah min idhab al-masuf ila sifah. Qala يصفون أي يصفه به المخالفون الرسل مما لا يكون بجلاله يا مسجد الله رب العزة dari apa yang mereka sifatkan, yakni yang disifatkan oleh orang-orang Mesir Rasul yang memberikan sifat-sifat yang tidak sempurna, yang tidak layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun qila huwa minas salam bimana tahiyyah wa qila minas salama mila makari. Yang mintakan salam itu dari kata salam bermana tahiyyah, penghormatan. Ada mintakan dari kata salama, salamat dari makari. Salam ala mursalin, yani alladzina salamullahi lahalqi, yang Allah utus kepada makhluknya. Waballagu risalati rabbihim, yang menyampaikan risalah Rabb mereka. Iya, mursalin jamu mursal. Taqaddam ta'rifu dan terlewat pengertian ya rasul. Al-alamin jamu alam. Wa huwa qurban siwa Allah. Al-ma'na al-jimali qad bainahu syekh rahimahullah ta'ala biqawli fasabbah nafsu lahiri. Ma istafadu min al-ayat, ataupun faedah ayat ini, yang pertama adalah tanzihullah subhanahu wa ta'ala amma yasifuhu bihi dullal wal juhal mimma la yaliku bijalali. Ayat pertama dari ayat Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun itu adalah mensucikan Allah dari sifat-sifat yang telah disebutkan oleh orang-orang sesat, orang-orang bodoh, sifat-sifat yang tidak layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sidqur rusul, wujub kabuli majaubihi, menunjukkan kebenaran rasul dan wajibnya menerima apa yang dibawa oleh para rasul. Wa ma akhbaru bihi anillah, wajib menerima apa yang mereka kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga masalahnya yaitu salam kepada rasul. Disalatkan salam kepada para rasul alaihi wassalam wahtiramihim, dan disyariatkan yang menghormati mereka. Rabi'ah, raddu kulli man yukhalif ma ja'a bir rusul, membantah semua pihak, semua orang, semua kelompok yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul. La siyam apalagi ma yata'allaq bi asma'illah wa sifatih, yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Khamisah, masyuriyatu sana ala Allah, disyaratkannya menyanjung Allah, puji Allah, wa syukriya ni'amihi, dan syukur nikmatnya, alati min ajalliha, yang mana yang paling mulianya adalah nikmat tauhid. Di antara faedah ini juga menunjukkan isbat anwa'i tauhid salasah. Isbat anwa'i tauhid salasah menetapkan tiga macam tauhid yang ada: tauhid rububiyyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Fa innal hamda yatadhammanu isbat anwa'i tauhid salasah, karena kata alhamdu walhamdulillahi rabbil alamin, kata alhamdu ini mengandung penetapan tiga tauhid yang ada: tauhid rububiyyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Qala rahimahullahu ta'ala wa huwa subhanahu wa ta'ala qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bi nafyi wal isbat wa la udula li ahli sunnati wal jama'ah amajil bil mursalun fa innahu siratul mustaqim. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan ia dalam sifat-sifat yang sifati, dan dalam nama Allah dengan telah namai dirinya dengannya, mengumpulkan antara nafi dan isbat, sehingga tidak ada ya bagi ahlu sunnah, tidak ada udul ahlu sunnah, tidak ahlu sunnah tidak berpaling, Rasulullah jamaah tidak berpaling dari apa yang datang dengannya para Rasul. Wa innahu siratul mustaqim, ahlu sunnah tidak akan berpaling dari apa yang dibawa yang datang dengan para Rasul. Wa innahu wa inna majabi Rasul, karena apa yang dibawa para Rasul itu adalah siratul mustaqim. Qala Syaikhul Fauzan fidhallahu ta'ala wa huwa subhanahu wa ta'ala qad jama'a ila akhirihi hadha bayanun lil manhaj alladhi rasamahu Allah fi kitabihi ithbati asma' sifati wal manhaj alladhi yajib an yasira 'alal mu'minun fi hadha al-bab al-muhim. Ini adalah penjelasan bagi manhaj yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam kitabnya untuk menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah manhaj yang wajib untuk berjalan di atasnya orang mukmin dalam bab yang penting, dalam bab asma wa sifat. Apa itu manhajnya? Yaitu qad jama'a bi wasafa wa samma bi nafsah ay bi jama' asma wa sifatih. Iya. Bain nafi wal isbat. Sebelumnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid rahimahallahu ta'ala menerangkan bagaimana tariqah, bagaimana manhaj Ahlussunnah dalam nafi wal isbat. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid rahimahallahu ta'ala, tariqatu ahli sunnah wal jama'ah fi nafi al-ijmal. Tariqah ahli sunnah adalah dalam jamaah adalah ijmal, global dalam penafian, dalam bab nafi mujmal. Tidaklah ditafsil kecuali dengan sebab. Saya ulangi, tariqah ahli sunnah manhaj ahli sunnah jamaah dalam bab nafi itu ijmal. tidaklah ditafsir kecuali ketika ada sebab. Wal fil isbati at-tafsil. Adapun dalam isbat menetapkan sifat, tafsir rinci. Ya, kama ja fil kitab sunnah, sebagaimana inilah yang datang dalam Al-Quran sunnah. Qabab nafi itu mujmal, kecuali ada sebab yang haruskan dirinci. Kalau dalam bab isbat menetapkan, maka menetapkan dengan rinci. Bab menafikan mujmal, kecuali kalau ada sebab harus dirinci. Ada pun bab isbat itu tafsil dirinci. Ini bedanya ya tarikal sunnah dengan al-ahwal bid'ah di kalangan ya Mu'tazilah, Jahmiyah dan lainnya. Qala bain nafi wal isbat wa huwa nafyu ma yudadul kamal, yaitu menafikan apa yang bertentangan dengan kesempurnaan. Min anwa'il uyub wa naqais, dari berbagai macam aib dan celah kurang. Seperti apa? Karena fi an-nid menafikan nid, tandingan bagi Allah. Wasyarik menafikan sekutu bagi Allah. Wasina menafikan tidur, ngantuk. Wanaum tidur, wal maut, wal duhub, capek. Semua ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma isbatu fa wa isbatu sifatil kamal wa nu'til jalalillah, menetapkan sifat-sifat sempurna mulia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqawli ta'ala huwa alladhi wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus salam mu'min al-muhim al-azizu jabbar mutakabbir subhanallah ma yusikun wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Disebut dengan rinci satu persatu. Ya, wa ghairi dzalik, dan lainnya mimma sayadkuru lahu al-mu'allif, yang mu'allif akan menyebutkan nama adid, ya contoh-contohnya bimayati.